Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Alhamdulillah, senantiasa bagi kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, terlebih dikala kita mendengar banyaknya kejadian-kejadian yang menimpa hamba-hamba Allah yang mereka datang kepada mereka kematian dalam keadaan mereka tidak bersiap-siap menghadapinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung akhir penutup hidupnya. Maka dari itu, seorang muslim dikala masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati kehidupan dunia ini, hendaknya yang menjadi prioritas baginya bagaimana agar supaya tatkala kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul mati dalam keadaan penutupan husnul khatimah, penutup kehidupan yang baik. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan diri-diri kita orang yang istiqomah di atas din ini. Dan tentunya yang namanya istiqomah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan taufik dari Allah Ta'ala, di mana sebab yang paling pokok adalah orang tersebut mau mempelajari ilmu agama yang dengannya akan menjadikan dia mengetahui batasan-batasan Allah Ta'ala yang halal dan haram. Dan demikian pula dengan ilmu itulah ia akan menjadi pengingat atas dirinya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan ini di atas keridhaan Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini yang merupakan malam Senin atau malam Selasa keempat, yang merupakan jadwal beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah, namun karena di bulan ini ada malam yang kelima, sehingga jadwal beliau insyaallah diundur pekan depan. Sehingga di malam ini kita mengisi waktu yang ada meneruskan qiraah, membacakan risalah Majmal Aqidatis Salafis Saleh tentang kesimpulan global mengenai akidah As-Salafis Saleh, generasi pendahulu yang saleh, yakni para sahabat. Dan masih dalam pembahasan tentang macam-macam tauhid, di mana telah lewat pembahasan dan kita akan selalu mengulang-ulangnya. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan yang namanya tauhid merupakan usulul ilm, pokok dari semua ilmu agama. Tanpa tauhid, segala sesuatu tidaklah menjadi nilai kebaikan di sisi Allah. Seorang menguasai ilmu tentang tata cara ibadah secara mendalam, namun ternyata dia tidak mengetahui tauhid, rentan untuk terjatuh kepada kesyirikan. Apakah bentuknya syirik kecil sehingga mengharap pujian manusia, mencari posisi di antara manusia dan sebagainya, ataukah syirik besar yang kadangkala dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, na'udzubillah min dzalik. Tanpa tauhid, seorang tidak akan mengetahui hakikat tujuan dia hidup, sehingga dikala dia kaya tidak ingat kepada Rabbnya yang memberikan nikmat, dan dikala dia miskin atau menderita tidak teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mendatangkan kesusahan, dan dia pula satu-satunya yang mengangkat kesusahan dari hambanya. Dengan tauhid menjadikan seorang hidup berbahagia, dengan tauhid menjadikan seorang hidupnya diridhoi Allah. Namun sedikit sekali orang yang mau memahami dan mempelajari serta mengamalkan tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid yang diseru oleh para rasul kembalinya hanya kepada tiga macam. Tauhid ar-rububiyah, ini diulang supaya melekat. Kata para ulama, al-ilmu idza takarrara taqarrar. Ilmu itu kalau diulang-ulang akan melekat, sehingga tidak mengapa dan tidak enggan kita untuk selalu mengulang-ulang. Tauhid ada tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang kita akan masuk pada jenis yang ketiga, tauhidul asma'i wa sifat. Maka barakallahu fikum, di mana tauhid ar-rububiyah dan uluhiyah telah lewat pembahasannya, maka marilah kita mendengar keterangan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah As-Saffariniyah, yang beliau menyatakan, qala rahimahullah, wa amma fa amma tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah yang kita telah lewat pembahasannya dalam pertemuan yang lalu, falam yakhtalif fihi ahlul qiblah, maka kaum muslimin, mereka ahlul qiblat yang menegakkan salat menghadap ke arah Ka'bah, lam yakhtalif, mereka tidak berselisih tentang tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah satu-satunya yang memberi rizki, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Demikian pula mereka tidak berselisih, Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Tidak ada perselisihan di antara ahlul kiblat. Maknanya, yakni lam yakhtalif fihil muslimun, kaum muslimin mereka tidak berselisih dalam tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Bal bahkan kullul muslimin mujmi'una ala tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Bahkan seluruh kaum muslimin mereka sepakat meyakini tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Ai yaitu annahu yajibu ifradullahi birububiyyati wa yajibu ifraduhu bil ibadah. Yaitu wajib bagi kita untuk mengesakan Allah dengan sifat-sifat rububiyah. Sifat Allah lah sang pencipta, Allah lah satu-satunya yang memberi rizki, Allah lah satu-satunya yang mengatur kehidupan kita dan pergerakan alam yang ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam ini, sehingga disebut tauhid ar-rububiyah. Demikian pula tidak berselisih tauhid al-uluhiyah, di mana mereka meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Dikala seorang menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, tentu mereka akan berontak dan menentang. Karena itulah konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah, di mana masing-masing muslimin mereka mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Adapun jenis yang ketiga, tauhid al-asma'i wa sifat, maka barakallahu fikum, yang kita akan masuk di dalamnya, maka disinilah barakallahu fikum kata beliau, wa amma tauhidul asma'i wa sifat, adapun tauhid yang jenis ketiga al-asma'i wa sifat, fahuwa alladhi ikhtalafa fihi ahlul qiblah, inilah yang terjadi perselisihan di antara ahlul qiblat, di antara kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama menempatkan tauhid asma wa sifat sebagai jenis tauhid yang ketiga. Bersamaan tauhid ini adalah bagian dari tauhid ar-rububiyah. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Disebabkan ada di sana perselisihan yang terjadi sesama muslim, sehingga orang yang menyimpang dari tauhidul asma wa sifat disebut dhalun. Mereka itulah yang sesat. Mereka menyelisih jalannya Rasul dan para sahabat di dalam tauhid ini, walaupun mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah ataupun mereka menempatkan tauhid al-uluhiyah. Mereka bersyahadat, mereka sholat, mengeluarkan zakat, siam, dan juga barakallahu fikum melakukan haji, namun mereka menyelisih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam penetapan tauhid yang ketiga ini, maka mereka itu disebut dhalin, menjadi orang-orang yang menyimpang lagi sesat. Oleh karena itu para ulama menempatkan tauhid ini dalam kedudukan yang khusus, sehingga tidak sedikit dari para ulama menyusun pembahasan khusus tentang tauhidul asma'i wa sifat, dan kadangkala memberikan nama tentang kitab-kitab mereka dalam bab ini dengan penamaan al-aqidah. Penamaan al-aqidah, yakni akidah tentang tauhid asma wa sifat. Dan sebagian yang lain menamakan tauhid pembahasannya lebih secara spesifik mengenai tauhidul asma'i wa sifat. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Diterangkan oleh Syekh di sini bahwasanya fahuwalladzi ikhtalafa fihi ahlul qiblah, itulah yang terjadi perselisihan di antara ahlul kiblat, yaknil muntasibuna ilal Islam ikhtilafan, yang mana orang-orang yang menyatakan diri kami muslimun mereka berselisih di dalam penetapan tauhid asma wa sifat, sehingga dari sini para ulama menempatkan ini sebagai jenis tauhid yang ketiga. Maka marilah kita mendengar penjelasan beliau al-allama fadilatu syekh Dr. Saleh Fauzan al-Fauzan hafizahullah tentang pengertian tauhidul asma'i was sifat. Qala rahimahullah di halaman ke-22, an-na'u thalith, macam yang ketiga dari macam-macam tauhid, tauhidul asma'i was sifat, tauhid al-asma'i was sifat. Maknanya yaitu tauhid kita mengesakan Allah al-asma'i was sifat dengan nama-nama dan sifat yang khusus, dan itu berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah bentuk tauhidul asma'i was sifat? Maka kata beliau maknahu, maknanya an nusbita lillahi azza wa jalla ma asbatahu li nafsihi wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat wa an nanfi'a anillahi ma nafahu an nafsihi wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minan naqaisi wal uyub min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Dijelaskan oleh beliau makna tauhidul asma'i was sifat. Apa maksudnya? Yakni nusbitu lillahi azza wa jalla. Kita menetapkan bagi Allah yang maha perkasa lagi maha mulia apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat. Allah menetapkan nama dan sifat bagi dirinya, kita pun menetapkannya. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan, kita tetapkan. Dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah berupa nama-nama dan sifat, maka kita tetapkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya kadangkala dalam bentuk berdoa, kadangkala dalam bentuk memuji, kadangkala dalam bentuk memberitakan, menyebutkan nama-nama dan sifat bagi Allah, maka kita pun menetapkannya. Dan demikian pula kita membuang dari Allah, meniadakan bagi dari Allah nama-nama dan sifat yang Allah buang dari dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sucikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita tetapkan. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah, kita tetapkan. Apa yang Allah buang bagi dirinya, maka kita buang. Apa yang Rasul sucikan Allah darinya, maka kita pun buang. Minan naqaisi wal uyub, berupa sifat-sifat kurang dan aib, kita buang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan berhenti di situ. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, kita buang apa yang Allah buang dari dirinya, kita tetapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan, apa yang kita buang apa yang Rasul sucikan Allah darinya, kita pun membuangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita sucikan Allah. Namun dengan 5 poin yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, min ghairi tahrifin, tanpa harus disimpangkan makna ataupun lafadznya. Tanpa adanya tahrif, ditulis tanpa tahrif, yaitu artinya tanpa menyimpangkan makna atau lafadznya. Yang kedua, wala ta'tilin, tanpa ta'til. Tanpa ta'til artinya menolak baik seluruh atau sebagiannya dari nama-nama dan sifat. Poin kedua, tanpa ta'til, yakni tanpa menolak, membuang bagi Allah tanpa menolak baik nama-nama ataupun sifat. Yang ketiga, tanpa takyif. Tanpa takyif, yakni membayangkan bagaimananya hakikat sifat Allah. Membayangkan bagaimananya, kayak apa ya? Nah ini tidak. Tanpa bertanya kayak apa dan bagaimana, dan tanpa dibayangkan. Cukup kita yakini Allah memiliki nama dan sifat yang Allah tetapkan, dan cukup kita yakini kita sucikan Allah dengan apa yang Allah buang dari dirinya, dan Rasul sucikan Allah dengannya. Yang keempat, wala tamtsil, tanpa kita mempermisalkan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ditambahkan yang kelima, wala ilhad, tanpa adanya ilhad yang nanti akan datang macam-macam ilhad dalam khilal pembahasan asma' wa sifat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ulang lagi. Kenapa perlu diulang? Jawabannya karena ini pembahasan yang penting. Di mana berselisih kaum muslimin, intern muslimin, sehingga kita akan mengetahui orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, inilah yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalannya. Orang-orang yang mereka telah diberi hidayah oleh Allah, nikmat jalannya Rasul, para sahabat dan seterusnya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai Yahudi, waladdalin ataupun orang yang sesat Nasrani. Di mana kedua golongan ini, yulhiduna fi asma'ihi, mereka membuat ilhad dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang mereka yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, mereka mentahrif, menyimpangkan nama ataupun sifat bagi Allah serta kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Sehingga inilah jalan yang lurus yang berselisih padanya kaum muslimin, sehingga nyata jelas al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dan kelompok yang mereka terancam menjadi golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Na'asallallahu salama wal afiyah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bentuk tauhidul asma wa sifat? Kita ulangi, kita menetapkan dengan bahasa yang lebih ringkas, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Quran dan Rasul tetapkan bagi Allah dalam hadisnya, hadis-hadis yang sahih. Dan kita membuang apa yang Allah sucikan dirinya dalam Al-Quran atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sucikan dari Allah berupa sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat aib. Kita buang dari Allah. Tidak cukup sekedar itu. 5 poin harus kita pegang. Tanpa tahrif, tanpa disimpangkan maknanya ataupun lafadznya. Yang kedua, tanpa ta'til, tanpa ditolak seluruhnya atau sebagiannya. Yang ketiga, tanpa takyif, tanpa bagaimana dibayangkan kayak apanya, digambarkan, oh begini, begini. Tanpa tamsil. Yang keempat, tanpa diserupakan, baik secara utuh atau dari sisi tertentu. Dan yang kelima, tanpa ilhad. Tanpa ilhad nanti macamnya ada 5. Akan datang perinciannya insyaallah ta'ala. Dipahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Maka di sini inilah tauhidul asma'i was sifat. Di mana tauhid ini, kenapa kita tidak boleh mentamsil dan tidak boleh menta'til ataupun mentahrif dan seterusnya? Karena Allah taala yang menjadi umdah, menjadi dasar akidah asma' was sifat adalah pertama firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang semisal sama dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Bagaimana penerapan tadi? Maka di sini Allah membuang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh mentakyif, membagaimanakan sifat Allah kayak apa dibayangkan, karena tidak ada yang semisal. Karena kita bisa membayangkan sesuatu itu kalau pernah dilihat atau ada yang serupa atau ada berita yang memberitakan tentang wujud hakikatnya. Nah, sementara Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai Sidratul Muntaha ditanya oleh Aisyah, "Hal tara rabbak?" Apakah engkau melihat Allah taala? Qala nurun anna arak. Terhijabi dengan cahaya yang sangat kuat, bagaimana aku bisa melihat? Nabi Musa alaihi salam ketika dipanggil oleh Allah di Bukit Tur, maka meminta, Rabbi arini, ya Allah tampakkanlah kepadaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, lantaroni, engkau tidak bisa melihatku, namun aku begitu ingin. Apakah engkau belum yakin? Maka Allah perintahkan supaya melihat ke gunung. Kalau engkau terus menatap dan kuat, maka engkau akan melihatku. Ternyata baru muncul cahaya, tersungkurlah Nabi Musa pingsan, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun di akhirat nanti kaum mukminin, dikala mereka telah masuk ke dalam jannah, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surahnya yang asliyah, bentuknya yang asli, dengan penglihatan talazzut, kelezatan, dan itulah sebesar-besar nikmat yang dirasakan oleh seorang mukmin. Sehingga syarat kalau kita ingin melihat, kalau Anda ingin melihat Allah di dunia, cukup kita imani. Bagaimana supaya melihat Allah ya dengan nyata? Maka bacalah surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dia akan melihatnya. Maka fal ya'mal amalan saliha, beramalah dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sinilah sehingga menjadi pokok dakwahnya para rasul dan pengikut rasul adalah senantiasa mengedepankan tauhid, menjadi awal perkara dan akhir urusan. Inilah dakwahnya para rasul. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, sehingga harus ditiadakan penyerupaan dengan Allah. Apakah diserupakan dengan seluruhnya secara utuh yang disebut tamsil, atau dari sisi tertentu yang disebut tashbih? Maka tidak boleh. Mirip tidak boleh, enggak ada yang mirip. Nah, kenapa? Karena mala ainun ro'at, mata ini tidak pernah melihat, wala udunun sami'at, tidak pernah mendengar hakikatnya kayak apa. Hanya diberitakan nama dan sifat bagi Allah, kita imani secara lafadznya, kita imani secara maknanya, kaifiyahnya wallahu a'lam bissawab. Kita kembalikan kepada Allah, yaliku bijalalihi wa 'azamati, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ini demikian akidah yang benar. Wa huwa as-sami'ul basir, dialah Allah yang as-sami', maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Disinilah berlaku wala tahrifin wala ta'til. Tidak boleh ditahrif. Jangan sampai disimpangkan maknanya. Sami' artinya jangan mendengarlah. Kalau mendengar nanti Allah seperti makhluk. Kalau begitu sami', oh Allah maha kuasa saja, atau Allah ingin memberikan rahmat dan seterusnya. Ini tidak disimpangkan, atau tidak ditolak mentah-mentah. Termasuk bentuk menolak dan penyimpangan adalah berpura-pura bodoh. Apa itu? Quran kan bahasa Arab. Sehingga kita baca wa huwa sami'ul basir, kita baca saja. Ditanya Allah, ini artinya apa? Apakah nama bagi Allah sami'? Oh tidak. Kenapa? Aku enggak tahu artinya. Kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita baca as-sami'ul alim, as-sami'ul basir. Ini sama bagian dari tahrif ataupun ta'til. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-74. Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fala tadribu lillahil amsal, janganlah sekali-kali kalian membuat permisalan bagi Allah. Sebagai misal, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang di antara sifatnya, Allah memiliki tangan. Di beberapa ayat, bukan satu dua ayat, banyak ayat. Seperti dalam surat yang mengkisahkan tentang perintah Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis menolak. Maka Allah tanyakan kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan biyadai, dengan yadku? Yad bahasa Arab. Artinya apa? Orang yang mengikuti jalannya Rasul Ahlu Tauhid mengatakan yad artinya tangan. Kita tetapkan, oh berarti Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Tidak boleh tahrif, disimpangkan makna, jangan tanganlah. Nanti tangan Allah seperti tangan kita. Nah, kita katakan Allah memiliki tangan, tidak disimpangkan kepada kuah, dengan kekuatanku, dengan kekuasaanku, tidak. Atau kita tolak mentah-mentah, tidak. Tidak pula dibayangkan kayak apa ya tangan Allah ya, kalau bumi ini. Nah, di dalam surat Az-Zumar, bumi digenggam oleh tangan Allah, di tangan kanannya demikian barakallahu fikum langit ini dilipat oleh Allah. Kayak apa tangannya, gede banget ya. Nah, tidak dibayangkan pula. Nah, tidak boleh dibayangkan dan tidak boleh dipermisalkan atau digambarkan tangan memegang bumi, ini tidak boleh. Nah, bukan jalan yang benar. Namun kita tetapkan tangan Allah, Allah memiliki tangan, namun sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan ini selaras dengan Al-Quran, selaras dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selaras dengan fitrah kita yang lurus, selaras dengan akal yang sehat. Mereka mengatakan secara akal, kalau kita tetapkan Allah memiliki tangan, nanti Allah seperti manusia, ini aib. Jawabannya tidak, justru menunjukkan kesempurnaan. Anda yang mengatakan demikian, kalau jujur, kita tanya, Bapak punya tangan? Ya. Mau monyet punya tangan, Pak? Ya. Ya, apa tidak? Ya. Maukah kira-kira saya katakan tangan Bapak sama seperti tangan monyet? Wah, ini namanya sembrono ini. Kurang ajar ya jenengan ya. Masa tangan saya dikatakan seperti tangan monyet? Sama. Ya kalau enggak sama, miriplah sudah. Mirip kan enggak sama nih, mirip aja. Enggak mau juga tangan monyet berbulu, tanganku halus, putih dan seterusnya. Oh. Nah, kalau jenengan saja enggak setuju bahkan marah. Bagaimana Anda mengatakan kalau Allah menyebutkan dirinya punya tangan? Oh, kalau Allah punya tangan nanti seperti tangan kita. Ini namanya sembrono. Namanya melanggar hak Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki tangan, tidak disimpangkan ke makna yang lain, tidak ditolak. Kenapa? Karena itu Allah yang menetapkan. Demikian pula tidak dibayangkan karena tidak pernah terlihat dan tidak dipermisalkan dengan sifat makhluknya. Namun kita mengatakan yaliku bijalalihi wa azamatihi, tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau bertanya kayak apa, tidak boleh. Lah kalau Anda ingin melihat, syaratnya jadilah ahlu sunnah wal jamaah, ihdinas siratal mustaqim, yang betul-betul di atas jalan yang lurus. Anda akan melihat Allah nanti di akhirat dalam keadaan bertalazzud, bernikmat-nikmat melihat Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Naam. Ini jawabannya, masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Sehingga bukanlah maknanya ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, kita mengatakan Allah seperti manusia. Kalla wahai hat, tidak sekali-kali, sangat jauh yang seperti itu. Namun kita katakan Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kata beliau, fala tadribu lillahil amsal. Allah taala berfirman, janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita imani Allah kok yang memberitakan, Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhidul asma'i wa sifat berlaku padanya anna asma'allahi wa sifatihi tauqifiyah. Ini kaidah penting, bahwasanya nama-nama dan sifat bagi Allah yang kita harus menetapkannya ini adalah tauqifiyah, telah baku. Apa maknanya tauqifiyah baku itu? Ainakifu inda dalil ma thabata fil Qur'ani was sunnah as-sahihah. Yani kita berprinsip, kita berhenti pada sesuatu yang ada padanya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Tidak terus kita menetapkan sesuai dengan akal. Sehingga dari sini dalam kaidah asma wa sifat kita tidak boleh menetapkan ilhad. Yang kelima tadi, tidak boleh ilhad. Bentuk ilhad diantaranya, ilhad diterangkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwasanya al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi anwa. Ilhad menyimpangkan atau membuat ilhad, ilhad ini kalau secara bahasa artinya mail wal udul, yaitu miring dan keluar. Maksudnya miring dari jalan yang lurus menyimpang dan keluar dari jalan yang hak. Ini namanya ilhad. Nah, yang Allah Ta'ala berfirman, fadarul ladina yulhiduna fi asma'ilah. Maka biarkanlah, jangan kau pedulikan, jangan kau ikuti orang-orang yang membuat ilhad di dalam nama-nama Allah. Sehingga na'am barakallahu fikum di sini. Bentuk ilhad diantaranya, qala rahimah hafidhullah al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi anwa. Membuat ilhad di dalam nama dan sifat Allah ada beberapa macam. Beliau menyebutkan lima macam. Yang pertama, an-naul awal. Yang pertama, antusammal asnamu biha, yakni kita memberikan nama-nama Allah sebagai nama patung dan berhala. Nama patung dan berhala ini tidak boleh. Seperti tasmiyatil Lata wal Uzza wal Manat, seperti orang musyrikin Quraisy memberikan nama berhala mereka Al-Latta. Latta, Manat wal Uzza. Latta, kata para ulama, diambil dari kata Latta yalutu. Dulunya orang soleh yang beliau dermawan. Apabila musim haji beliau membuat roti, kemudian disedekahkan kepada Jamaatul Hujjat gratis. Sedekah yang tidaklah seorang makan rotinya orang soleh Latta ini, maka melainkan dia akan kenyang, barokah dia dapatkan. Ketika wafat, maka dibuatlah di petilasannya adanya semacam prasasti ataupun ansoban tugu yang kemudian di situ dinamakan berhala Latta. Berhala Latta. Ini makna pertama. Nama Latta ini diambil dari kata mu'annas ta'nis, bentuk mudhakar mu'annas, dari kata al-ilah yang artinya sesembahan. Lah ini walaupun artinya sama-sama kandungannya dengan ilah Allah, namun tidak boleh diberikan kepada nama berhala. Nah, sehingga dari sini orang yang menyatakan bahwasanya Brahma dan Wisnu boleh diberikan sebagai nama Allah, maka ini menyimpang bentuk ilhad. Kalau mereka mengatakan kan artinya sama, yang maha pemberi, yang maha penguasa, bukankah kita juga mengatakan Ar-Rahman yang maha pengasih, bukankah Anda mengatakan Al-Alim yang maha mendengar, mengetahui, mengilmui dan seterusnya, bukankah sama dengan Wisnu dan Brahma yang artinya juga demikian? Jawabannya tidak. Kita mengatakan Allah, Allah Al-Sami yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha kuasa, ini kita mengartikan dengan bahasa yang kita pahami. Dan tidak pernah diberikan kepada nama berhala. Ada enggak patung yang maha melihat? Enggak ada. Ada enggak mungkin tugu yang dinamakan yang maha perkasa? Tidak ada. Ada enggak di sana berhala yang dinamakan yang maha mungkin menghidupkan? Enggak ada. Namun kalau Wisnu dan Brahma diberikan nama berhala tidak? Hah? Diberikan. Oleh karena itu tidak boleh. Inilah namanya ilhad. Sehingga dihukum oleh para ulama menyimpang. Barakallahu fikum. Yang ini yang pertama. Yang kedua, ilhad tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi. Yakni bentuk ilhad memberikan nama kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Seperti apa yang dinamakan oleh orang-orang Nasrani Allah sebagai Tuhan Bapa. Nah, ini diantaranya. Dan bentuk ilhad yang lainnya masih banyak di sana dan butuh pembahasan yang kita secara seksama dan pelan-pelan. Barangkali kita mencukupkan sampai di sini dulu, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah, masih membahas tentang akidah tauhid asma wa sifat. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan mohon diulang-ulang dan dicerna dengan baik supaya tidak salah paham sehingga menjadi kesalahan yang fatal. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala, ada kekeliruan dari syaitan dan kami pribadi, maka kami pun beristighfar meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.